Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا إن شاء الله في كتاب شرح ثلاثة الأصول للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Anwa'ut Tawaghit, macam-macam taghut. Qala Asy-Syekh Muhammad ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض. Berkata Syekh Muhammad النجدي رحمه الله تعالى dalam matan al-usul al-thalatha, beliau mengatakan wattawaghitu katsirun, taghut-taghut itu banyak jumlahnya. Wa ru'usuhum khamsah, dan tokoh-tokohnya, dedengkotnya ada lima. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan satu persatu dari tokoh-tokoh atau dedengkot taghut-taghut. Beliau mulai dengan iblis. Yang pertama adalah iblis la'anahullah, yang telah Allah laknat. Wa man 'ubida wa huwa radin, yang kedua seorang yang diibadahi dan dia ridha. Diibadahi. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsih, orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, wa man da'a syai'an minal ghaib, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Kemudian yang terakhir, yang kelima dari tokoh-tokoh taghut adalah wa man hakama bighairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini lima dari tokoh-tokoh taghut. Syekh di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala akan membahasnya satu persatu dari tokoh-tokoh tauhid tersebut. Asyarah, penjelasan. Penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qauluhu, ucapan penulis, yaitu ucapan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wattawaghitu kathirun waru'usuhum khamsah, dan tagut-tagut itu banyak dan tokoh-tokohnya ada lima. At-tawaghit tagut-tagut alladzina yantabiqu alaihim hadha ta'rif, yang sesuai bagi mereka definisi ini, yaitu mereka yang sesuai dengan definisi tagut, adalah kullu ma'budin, semua yang diibadahi, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati, kathirun, banyak jumlahnya. Itu tagut, baik yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati, itu kathirun, banyak jumlahnya. Walakin ru'usuhum khamsah, akan tetapi tokoh-tokohnya ada lima. Kalau jumlahnya banyak, tokoh-tokohnya ada lima. Ya'ni akabiruhum khamsah, yaitu pembesar-pembesarnya ada lima. Nah, tokoh-tokoh artinya pembesar-pembesarnya. Kemudian beliau menjelaskan satu persatu. Al-awwal, yang pertama dari tokoh-tokoh tagut, yang pertama adalah iblis la'anahullah. Iblis yang telah Allah laknat. Ay taradahullah wa ab'adahu an rahmatihi. Makna Allah melaknat iblis itu artinya adalah Allah mengusirnya, Allah telah menjauhkannya dari rahmatnya. Bisababi annahu imtana'a minas sujud li Adam alaihi salatu wassalam wa asallaha subhanahu wa ta'ala wa takabbar. Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya. Allah mengusir iblis dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab enggan sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Enggan melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dan iblis bermaksiat kepada Allah, wa takabbar, dan sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya, yaitu mengusirnya atau menjauhkannya dari rahmatnya, karena enggan menjalankan satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka ini peringatan, peringatan bagi orang yang tidak mau tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah mereka takut? Tidakkah mereka khawatir akan bernasib seperti iblis ini, ketika enggan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan bagi kita semua agar kita betul-betul tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali melanggar satu pun dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis la'natullah alaih, Allah usir dari rahmatnya, Allah jauhkan dari rahmatnya, nah, karena enggan tadi menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sombong. Ini sebab binasanya iblis la'natullah alaih, karena kesombongan. sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya ada kesombongan, kibr, walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil, kesombongannya ini menghalangi dia untuk masuk ke dalam jannah. Nas'alullah salama wal afiyah. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Ketika telah datang kebenaran, ditolak. Gak sesuai dengan hawa nafsunya, gak sesuai dengan adat istiadatnya. Padahal ini ayat, ini hadis, ditolak. Ini kesombongan. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini juga kesombongan, dan ini saling berkaitan, menolak kebenaran dengan meremehkan manusia. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis, yaitu menjauhkannya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena enggan menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Wa qala, bahkan iblis berdalil. Jadi alasan gak mau sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam ada alasannya, bukan tanpa alasan iblis. Iblis mengatakan, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Sad ayat 76, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api, dan engkau ya Allah telah menciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Ini, membantah, membantah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan beralasan dengan alasan ini. Dan ini kias ma'al farik, ini kias yang rusak yang seperti ini. Jadi mengkiaskan dengan penciptaan. Bahwasannya iblis merasa lebih baik dari Adam karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ini kias yang rusak. Jadi enggak semua kias diterima. Kias itu ada syarat-syaratnya untuk menerima kias. Kalau ini namanya kias ma'al farik, kias rusak, kias yang fasid. Yang demikian karena tidak sesuai faktanya. Mana lebih baik, api atau tanah? Fakta menunjukkan tanah lebih baik daripada api. Api dia akan membakar, menghanguskan, membinasakan, membumi hanguskan, dan seterusnya, merusak. Sedangkan tanah, dia akan menumbuhkan pepohonan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan ini lama-lama berbuah, mengeluarkan biji-bijian, dan buah-buahan yang bisa menjadi makanan bagi manusia dan makhluk yang lainnya. Sehingga mana lebih baik, tanah apa api? Jelas tanah lebih baik. Namun iblis berdalil dengan kias yang rusak ini, dan kias yang rusak tentunya tidak diterima. Fa'asa amrallahi wa takabbar. Iblis durhaka kepada perintah Allah dan sombong. Fala'anahullahu wa taradahu wa ab'adah. Maka Allah melaknatnya dan mengusirnya dan menjauhkannya. Ini peringatan. Peringatan bagi mereka yang melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diusir oleh Allah, kita mau kemana? Bulan milik Allah. Mulai ke bulan milik Allah. Planet-planet yang lain milik Allah semuanya. Kita mau kemana kalau diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini peringatan. peringatan bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka takut ya, dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasumnya iblis, iblis dinamakan iblis, si iblis ini dinamakan dengan nama iblis. Kenapa? Iblis ini dinamakan dengan nama iblis. Kila ada yang mengatakan li'annahu ablasa minar rahmah, karena iblis itu ablas dari rahmat Allah. Apa itu ablas dari rahmat Allah? Ablas itu ya'isa minar rahmah, putus asa dari rahmat Allah. Dinamakan iblis karena dia ablas minar rahmah, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Fal mublisu huwal ya'isu minasyai, sehingga seorang yang mublis adalah seorang yang putus asa dari sesuatu. Ya, dikatakan mublis. Orang yang mublis adalah orang yang putus asa dari sesuatu. Dan iblis dikatakan iblis atau dinamakan dengan iblis karena dia ablas minar rahmah, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Sudah dijauhkan ya, dari rahmat Allah, diusir dari rahmat Allah ya. Dan tempatnya nanti ya, pada hari kiamat tempatnya adalah di neraka. Fa iblis la'anahullah ra'su tawaghit, maka iblis la'natullah alaih, dia adalah ra'su tawaghit, pimpinannya tagut-tagut. Jadi panglimanya tagut ini iblis ya. Li'annahu walladhi ya'muru bi ibadati ghairillah, karena iblis itulah yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Wa huwa alladhi ya'muru bittiba'i ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah iblis ini yang telah memerintahkan manusia untuk mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi ya'muru bita'ati ghairillah bittahlili wattahrim, dan dia juga yang telah memerintahkan manusia untuk mentaati selain Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Penghalalan yang Allah haramkan dan pengharaman yang Allah halalkan. Jadi iblis yang telah memerintahkan manusia untuk mentaati selain Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Fa iblis huwa masdarus syarr, maka iblis adalah sumber kejelekan, sumber keburukan. Wa huwa ra'su tawaghit, dan dia adalah pimpinannya tawut-tawut. Ini yang pertama. Yang kedua dari tokoh-tokoh tagut, as-sani yang kedua, man ubida wa huwa radin. Orang yang diibadahi dan dia ridho. Dia ridho, senang dengan peribadahan tersebut terhadap dirinya. Ai ubida wa huwa radin bi ibadati nas lahu fa huwa tagut. Itu orang yang dia diibadahi dan dia ridho manusia mengibadahinya ya, maka dia adalah tagut. Amma man ubida wa huwa ghairu radin bidzalik fala yadkhulu fi hadza. Adapun orang yang diibadahi ya, dan dia tidak ridho ya, manusia mengibadahinya, dia tidak ridho ada orang yang mengibadahinya. Fala yadkhul fi hadza, maka tidak masuk dalam kategori tagut. Seperti contohnya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Beliau diibadahi dari selain Allah oleh orang-orang Nasrani. Tapi enggak boleh kita mengatakan Isa tagut, enggak boleh. Kenapa? Karena beliau tidak ridho. Ini menunjukkan kalau dia diibadahi dari selain Allah dan dia tidak ridho ya, maka tidak termasuk tagut. Yang termasuk tagut adalah yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho dengan peribadahan tersebut. Adapun yang tidak ridho maka tidak masuk dalam kategori tagut, li'anna Isa alaihi salatu wassalam ubida min dunillah. Yang demikian karena Isa alaihi salatu wassalam beliau juga diibadahi dari selain Allah. Walakinnahu ghairu radin bidzalik, tetapi beliau tidak ridho ya, dengan peribadahan manusia kepada beliau. Wa ummuhu, demikian pula ibunya beliau Maryam alaihi salatu wassalam juga diibadahi dari selain Allah ya. Tetapi Maryam tidak bisa kita katakan tagut karena beliau tidak ridho ya. Beliau adalah seorang yang salehah, seorang wanita yang salehah ya. Tidak ridho dengan peribadahan manusia kepada beliau. Wa Uzair, demikian pula contoh lain adalah Uzair ya. Tidak bisa kita katakan Uzair na'am tagut, tidak bisa karena beliau tidak ridho ya, dengan peribadahan orang-orang Yahudi kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wal awliya'u wassalihun min ibadillah, demikian pula para wali dan orang-orang saleh yang lain dari hamba-hamba Allah. La yardawna bihadza, mereka tidak ridho diibadahi dari selain Allah. Jadi kalau ada para wali dari wali-wali Allah atau orang-orang saleh ya diibadahi oleh manusia ya, taib, maka kita enggak bisa mengatakan orang saleh ini tagut ya, karena orang saleh ini tidak mau dan tidak ridho diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Balkanu yungkiruna hadza, bahkan mereka mengingkari ini ya, mengingkari hal yang demikian, mengingkari peribadahan kepada diri-diri mereka. Wa yuharibuna man fa'ala, bahkan mereka menentang dan memerangi orang-orang yang melakukannya, yang melakukan peribadahan kepadanya. Nah, faman ubida wa huwa ghairu radin bidzalik fa innahu la yusamma taghutan, maka barang siapa yang diibadahi dan dia tidak ridho dengan peribadahan tersebut maka tidak dinamakan taghut. Walidzalika lamma anzalallahu qawlahu, oleh karena itu ketika Allah menurunkan firman-Nya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik dan apa yang kalian sembah dari selain Allah ya, semuanya hasabu jahannam, kalian dan sesembahan-sesembahan kalian hasabu jahannam adalah umpan-umpan jahannam. Antum laha waridun, yang kalian akan masuk ke dalamnya ya, ke dalam neraka jahannam. Farihal musyrikun, orang-orang musyrik senang ya, dengan turunnya ayat ini. Waqalu, dan mereka mengatakan, nahnu na'budul masih, kami beribadah kepada Isa. Wa na'budu, kami beribadah kepada ini fulan, kami beribadah kepada fulan, dan seterusnya dari nama-nama orang soleh, nama-nama nabi atau nama-nama orang soleh. Idzan hum ma'ana finnar, kata orang-orang musyrikun, kalau begitu mereka ini berarti bersama kami di neraka. Isa, orang-orang soleh, para wali dan yang lainnya, berarti bersama kami dalam neraka, kata si musyrikun. Nah, fanzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat ke-101. Allah turunkan, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun, sesungguhnya orang-orang yang na'am telah ada bagi mereka ketetapan yang baik dari kami, ulaika anha mub'adun, maka mereka itu dijauhkan dari neraka. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, kata Allah, mereka itu dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha, mereka tidak akan mendengar suara neraka. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan bahkan mereka na'am kekal dalam na'am menikmati apa yang mereka inginkan, yaitu di dalam jannah. Ini menunjukkan bahwasanya tadi Isa dan orang-orang soleh, para wali yang diibadah dari selain Allah, tidak termasuk na'am bersama musyrik di dalam an-nar. Tetapi mereka, ya, Isa alaihissalatu wassalam, para wali dan orang-orang soleh ini dijauhkan dari neraka. Nah, ya, karena mereka tidak ridho dengan peribadahan orang-orang musyrik tersebut terhadap mereka. Nah, wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, qalu, mereka berkata, wa qalu aalihatuna khairun amhu, mereka mengatakan, orang-orang musyrikun, mana yang lebih baik, sesembahan-sesembahan kami atau Isa, ya'nuna Isa alaihi salatu wasalam, mereka maksudkan Isa alaihi salatu wasalam. Jadi ketika turun ayat di atas tadi dalam surat Al-Anbiya bahwasannya orang-orang musyrikun dan sesembahan-sesembahan mereka menjadi umpan-umpan an-nar. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu Isa dan yang lainnya berada dalam neraka. Mana lebih bagus, mana lebih baik, sesembahan kami atau Isa? Kata mereka, orang-orang musyrikun. Nah, maka Allah turunkan, tsumma qala, kemudian Allah turunkan ayatnya, ma darabuhu laka illa jadala. Dan mereka tidaklah membuat perumpamaan kepadamu wahai Muhammad illa jadala, kecuali jadala, kecuali hanya ingin membantah. Bukan dalam rangka mencari kebenaran, tapi dalam rangka membantah. Balhum qaumun khosimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka berselisih, suka bertengkar. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Tidaklah Isa alaihi salatu wassalam kecuali seorang hamba yang telah kami berikan nikmat kepadanya, yaitu nikmat kenabian. Wa ja'alnahu masala, dan telah kami jadikan beliau sebagai masala, sebagai bukti kekuasaan Allah li bani Israil, bagi bani Israil. Fahuwa abdun lillahi wa la yardha an yu'bada min dunillah. Maka Isa alaihi salatu wasalam adalah hamba milik Allah dan tidak ridha diibadahi dari selain Allah. Bal ba'atsahullahu biingkari dzalik, bahkan Allah telah mengutus Isa alaihi salatu wasallam untuk mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Nah, semua nabi dan semua rasul dakwahnya, inti dakwahnya sama, itu tauhid. Menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang manusia dari beribadah kepada selain Allah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus terhadap setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru umatnya, ubudullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Allah telah mengutus Isa alaihi salatu wasalam untuk mengingkari kesyirikan. Allah berfirman, ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha wa rabbi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Kata Isa alaihi salatu wassalam, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu an ibudullah rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi tidak pernah Nabi Isa alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya untuk menyembah diri beliau. Tidak. Nah, kata beliau, aku tidak memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan ya Allah kepadaku, yaitu anibudullah wa rabbi wa rabbakum, yaitu memerintahkan umatnya dengan ubudullah, sembahlah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Nah, faladhi ubida wa huwa ghairu radin bidzalik la yadkhulu fi hadzal wa'id wa la yakunu taghutan. Maka orang yang diibadahi dan dia tidak ridho, maka tidak masuk dalam ancaman ini dan tidak termasuk taghut. Tidak termasuk dalam ancaman sebagai umpan jahannam, ya, dan juga tidak termasuk dalam kategori taghut, ya, karena tidak ridho. Li'annahu munkirun lidzalik, karena dia mengingkari, ya. Li'anna taghuta huwa alladhi yardha bi an yu'bada min dunillahi azza wa jalla. Karena taghutlah, ya, yang dia ridho, na'am, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsi, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, orang yang mengajak manusia untuk menyembahnya, menyembah dirinya sendiri. Asyarah penjelasan. Wa thalis, yang ketiga, man da'an nas ila ibadati nafsi, orang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya sendiri. Mislu, seperti ru'usul musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin, alladzina yad'una an-nasa ila ibadati anfusihim, yang mereka menyeru manusia, mengajak manusia untuk mengibadahi diri mereka sendiri. Mislu Fir'aun, seperti Fir'aun. Qal, berkata Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Maka Fir'aun adalah taghut. Wa mislu Namrud, contoh yang lain adalah Namrud, Raja Namrud, ya, yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Wa mislu ghulatus sufi, wa mislu ghulatus sufiyah, contoh yang lain adalah orang-orang sufi yang ghulu, ya. Ghulatus sufiyah, orang-orang sufi yang ghulu, alladzina yad'una an-nas ila ibadatihim, yang mengajak manusia untuk mengibadahi diri mereka, ya. Hatta innahum yusuna an-nas an ya'buduhum ba'da ma yamutun, bahkan mereka, ya, orang-orang sufi ini yang ghulu, mereka berwasiat kepada manusia untuk menyembah mereka setelah mereka meninggal dunia. Jadi sampai mewasiatkan, ya, nanti, nah, kalian bernazar untuk, tokoh-tokoh sufi ini, ya, baik bernazar atau berdoa, ya, dan seterusnya. Mereka mewasiatkan manusia untuk mengibadahi diri mereka sendiri. Fayaqulu ahaduhum, maka salah seorang dari mereka mengatakan, idza a'yadkumul umur fa'tu ila qabri, kalau kalian lagi butuh sesuatu, ya, nah, maka datanglah ke kuburanku. Nah, jadi ini wasiat kepada manusia. Ai idza a'jadkumul umur fa'tu ila qabri wa la yahulu bainakum wa baini hufnatun minat turab. Nah, jika kalian butuh hajat, butuh keperluan, ya, nah, ada urusan ini, urusan itu, ya, fa'tu ila qabri, maka datanglah ke kuburanku. Wala yahulu bainakum wa baini hufnatun minat turab, dan tidak menghalangi antara kalian denganku, ya, na'am, sepenuh dua telapak tangan tanah. Nah, jadi tidak ada yang menghalangi antara kami dengan kalian, ya, kata orang-orang sufi yang gulu ini, tokoh-tokoh sufi yang gulu. Nah, mewasiatkan kepada para pengikutnya untuk mendatangi kuburannya ketika menginginkan hajat, ya, pengen jodoh, pengen rezeki lancar, pengen dagangan laris, pengen naik jabatan, ya, pengen ini dan itu, ya. Nah, dan seterusnya. Mewasiatkan kepada manusia untuk mendatangi kuburannya. Nah, wal iyadzu billah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini taghut yang seperti ini. Karena mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya sendiri. Nah, yusunan nas an ya'tu ila kuburihim wa ya'uddunahum annahum sayaqumuna wa ya'idunahum annahum sayaqumuna bihawaijihim. Mereka mewasiatkan kepada manusia agar mendatangi kuburan mereka ketika butuh sesuatu, ya. Dan mereka menjanjikan, ya, kepada para pengikutnya, ya, akan menyelesaikan urusan-urusan para pengikutnya. Akan menunaikan hajat-hajat dan keperluan-keperluan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan enam orang-orang yang meminta kepadanya di kuburannya. Nah, ya, mereka sampai berjanji, ya, udah mewasiatkan, ya, untuk mendatangi kuburan mereka dan mereka menjanjikan akan dilaksanakan permintaannya. Faman da'an nas ila ibadati nafsi hayyan wa mayyitan fahuwa min ru'usit tawaqit. Maka barang siapa yang menyeru manusia, mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya sendiri, ya, baik dia masih hidup atau dia sudah mati, ya, maka dia termasuk tokoh-tokoh tauhid. Wa kadzalika man da'a an-nas ila ibadati ghairihi min at-tawaghit. Demikian pula orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi na'am selainnya, ya, dari tauhid-tauhid, ya, wa hum du'atu syirk. Mereka adalah para penyeru kesyirikan. Jadi yang menyeru manusia untuk mengibadahi kepada dirinya sendiri juga tauhid. Orang lain yang mengajak manusia untuk mengibadahi selain Allah juga tauhid. Nah, demikian pula orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi selain Allah. Nah, orang yang menyeru manusia untuk mengibadahi tauhid, maka dia juga tauhid. Dan mereka itu adalah doa tu syirk, ya, para dai kesyirikan yang memerintahkan manusia untuk ayo datang ke kuburan fulan, minta di sana, ya. Nah, kalau berdoa di kuburan fulan itu dikabulkan nanti, ya. Penyeru ini, penyeru kesyirikan. Ayo bernazar untuk penunggu gunung ini. Ayo bernazar untuk penunggu laut ini misalkan. Kalau tidak akan datang bencana misalkan. Maka dia tauhid. Karena menyuruh manusia, mengajak manusia untuk melakukan peribadahan kepada selain Allah. Haula'i tawaghit, mereka itu adalah tauhid-tauhid. Alladzina yuzayyinuna syirka linnas, yang mereka menghiasi kesyirikan kepada manusia. Jadi kesyirikan dihiasi dan dibalut dengan nama apa? Dengan nama ibadah kepada Allah, ya. Nah, melalui si penunggu ini atau si penunggu itu. Nah, kesyirikan dibalut dengan istilah memuliakan wali, ya. Kesyirikan dibalut dengan istilah mengagungkan atau menghormati orang soleh, ya. Ayo kita hormati, kita hargai orang soleh, para wali-wali, para tokoh-tokoh Islam, ya. Nah, dengan apa menghormatinya? Datang ke kuburannya, ya. Berdoa di kuburannya, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi kesyirikan dibalut dengan tadi istilah menghormati dan memuliakan para wali atau orang soleh atau yang lainnya, padahal itu kesyirikan. Karena meminta kepada mayit, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah, sedangkan doa adalah ibadah, mestinya diserahkan hanya kepada Allah saja. Wa yusammunahu bighairi ismihi, dan mereka menamakan kesyirikan itu bukan dengan nama syirik, dengan nama tadi, dengan nama mengagungkan para wali. Bahkan ahlu sunnah yang memperingatkan mereka dari kesyirikan ini, ya, dituduh tidak menghormati dan tidak menghargai para wali, ya. Nah, Nah itu Wahabi itu yang enggak mau menghormati para wali, ya. Nah, enggak menghargai orang saleh, ya. Dan seterusnya wal iyadzubillah. Padahal kita hanya melarang mereka dari berbuat kesyirikan. Melarang mereka dari berbuat kesyirikan dan memerintahkan mereka hanya agar mereka beribadah kepada Allah saja. Wa yaquluna hadza min babit tawassul. Mereka mengatakan ini sekedar tawassul, ya. Ya padahal berdoa kepada mayit, ya. Ini tawassul. Aw hadza min babi syafa'ah wa hum katsirun, atau mereka mengatakan ini cuma sekedar minta syafaat saja, ya. Dan mereka itu banyak. Jadi ini kesyirikan dibungkus dengan tawassul. Kesyirikan dibungkus dengan istilah syafaat. Dan seterusnya. Padahal ketika seseorang ingin mendapatkan syafaat, hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mengatakan ya Rasulullah, beri saya syafaat. Karena syafaat, minta syafaat adalah ibadah. Maka tidak boleh kepada selain Allah, enggak boleh kepada malaikat, enggak boleh kepada apalagi kepada nabi yang lainnya. Enggak boleh kepada para nabi, para rasul. Karena ini kesyirikan, ya. Karena meminta syafaat adalah ibadah, maka minta syafaat kepada Allah. Jika meminta syafaat, maka ucapkanlah ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku. Ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku, ya. Bukan dengan lafaz ya Nabi syafaati aku, ya. Ya Nabi, aku meminta syafaat. Wahai mayit, wali fulan, wali alan, ya, aku minta syafaat. Ini ainu syirik, ini adalah kesyirikan. Yang benar adalah ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku. Jadi meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga membungkus kesyirikan dengan istilah tawassul. Ini sekedar tawassul, ya. Tujuan kita kepada Allah. Jadi datang ke kuburan, jadi sekedar tawassul supaya si mayit ini katanya mengangkat hajatnya dan kebutuhannya kepada Allah. Karena merasa dia itu banyak dosa, ya. Jadi enggak langsung kepada Allah. Karena merasa banyak dosa, melalui si mayit akhirnya. Ya. Ini sekedar tawassul, padahal ini apa? Ainu syirik, inilah kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesyirikan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebagaimana Allah firmankan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, ucapan mereka, ya. Mereka mengatakan orang-orang musyrikun, ma na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Jadi tujuan mereka menyembah berhala adalah agar berhala-berhala ini mendekatkan mereka kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini, ya, orang-orang musyrikun. Yang seperti ini yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa bedanya dengan sekarang datang ke kuburan kemudian minta kepada si mayit, ya, agar mengangkat hajatnya kepada Allah, misalkan, agar Allah mengabulkan permintaannya. Ini jenis kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna haula'i tawaghit, sesungguhnya mereka-mereka itu taghut, ya, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah, ya, yang membungkus kesyirikan dengan istilah tawassul, yang membungkus kesyirikan dengan istilah syafaat dan seterusnya. Li'annahum yad'una ila syirk, karena mereka menyeru manusia untuk berbuat kesyirikan. Fahum yad'una ila ibadati ghairillah, mereka menyeru manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Wa yusammuna dzalika bighairi ismih, dan mereka menamakan kesyirikan itu bukan dengan namanya. Bukan dengan nama kesyirikan, enggak, dengan nama tawassul, dengan nama memuliakan orang saleh, dengan nama ini dan itu. Wa yuzayyinunahu linnas bisyubhat, mereka menghiasi kepada manusia dengan syubhat-syubhat, ya. Jadi mereka Naam, hiasi ucapan mereka kepada manusia dengan syubhat-syubhat, wa zukhrufal qaul, dengan ucapan-ucapan yang manis, ya. Naam. Nanti kalau di sana doamu akan dikabulkan, kalau kamu berdoa kepada kuburan wali ini akan dikabulkan, ya, dan seterusnya. Mereka hiasi dengan ucapan-ucapan yang manis, ya, dan syubhat-syubhat. Haula'i humut tawaghit, mereka itu adalah tawaghut. Du'atu syirki tawaghit, dan penyeru kesyirikan itu adalah tawaghut. Wa kullu man 'ubida min dunillahi wa radiya bidzalik, dan semua yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho. Auda'an nas ila ibadati nafsi, atau dia menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya sendiri. Auda'an nas ila ibadati ghairillah, atau menyeru manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Fa innahu minat tawaghit, maka semuanya itu adalah tawaghut. Bal huwa min ru'usi tawaghit, bahkan ini semua termasuk dari tokoh-tokoh tawaghut. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan afiyah kepada kita semua. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.